إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita berjumpa dengan bulan yang mulia ini, bulan yang mulia yakni bulan Ramadan, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan di bulan tersebut berbagai macam kebaikan dan rahmat dan barakah kepada para hamba-hambanya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana waktu yang terus berlalu dan tidak terasa oleh kita, yang mana sebelumnya kita menyambut bulan tersebut dan kini tidak berapa lama lagi kita akan berpisah dengan bulan tersebut. Sehingga dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menggunakan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita untuk menambah ketaatan di bulan tersebut. Karena tentunya sebagaimana yang telah kita ketahui semua, al-amalu salih, ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahalanya bagi hamba tersebut. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita telah ketahui semua bahwasannya kita akan memasuki di hari-hari yang afdal, di hari-hari yang mulia di bulan tersebut, yakni al-ashrul awakhir min Ramadan, yakni 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita, sebagai kudwah bagi kita, beliau mencontohkan kepada kita dan melakukan sebagai contoh untuk kita semua di bulan, di hari-hari tersebut, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam Sahihain dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa aykadha ahlihi wa jadda wa shadda al-mi'zar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir, beliau sallallahu alaihi wasallam ahya al-laila, menghidupkan malamnya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu tilawatul Quran, baik itu zikrullah, baik itu ad-du'a, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menghidupkan malamnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sebagian para ulama menyebutkan zahir dari hadis ini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya sampai menjelang sahur, dari awal malam sampai akhir malam. Sehingga di sini disunnahkan dan juga disyariatkan bagi seorang muslim ketika mulai masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan itu akan kita temui nanti di esok hari, yakni di malam Ahad yang akan kita lalui maka disunnahkan ketika itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam ahyal laila, beliau menghidupkan malamnya dengan berbagai macam ketaatan dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini bimbingan kata Rasul, kata para ulama kita, bahwasanya di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertambah semangatnya, bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau disebutkan ahyal laila kullah, menghidupkan malamnya semuanya. Dan di sini kata para ulama, bagi siapa yang mampu untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hidupkanlah malam dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang dia tidak mampu, maka hendaknya dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala semampu dia, dan hendaknya dia gunakan malam yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Kemudian yang kedua di antara bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan atau menunjukkan tentang keutamaan hari-hari tersebut, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aiqadha ahlahu, yakni membangunkan istri-istrinya, membangunkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ketaatan-ketaatan yang dilakukan di bulan Ramadan, tilawatul Quran, doa, istighfar dan yang lain-lainnya, itu tidak khusus bagi kaum laki-laki, akan tetapi juga disyariatkan dan dianjurkan bagi kaum wanita. Sehingga ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau membantu keluarganya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menghidupkan malamnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang sedikit, di hari-hari yang bisa terhitung dengan jari, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian di sini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jadda, yakni beliau bersungguh-sungguh, beliau menambah serius dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan juga kata Rasul, kata Aisyah radhiyallahu anha, qala wa syaddal mi'zar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, yang mana ditafsirkan dan diartikan oleh para ulama dengan dua makna. Makna yang pertama kata para ulama adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh menambah ketaatannya, bertambah ibadahnya di 10 hari terakhir dibandingkan bulan, dibandingkan hari-hari yang sebelumnya. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri ma la yajtahidu fi ghairihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan apa yang beliau tidak lakukan di hari-hari sebelumnya. Sehingga ini yang menguatkan bahwasanya makna yang pertama adalah beliau menambah, meningkatkan ibadahnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Meskipun tentunya sebelumnya pun kita harus melakukan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di 10 hari terakhir ini hendaknya seorang muslim dia menambah ketaatan yang telah dia lakukan di bulan tersebut di hari-hari sebelumnya. Kemudian penafsiran yang kedua yang ditafsirkan, yang diartikan oleh para ulama, qala wa syaddal mi'zar, yakni kata para ulama tarku an-nisa, yakni meninggalkan istri-istrinya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh atau dari sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir, kata Anas, lam ya'wi ila firashi hanta yansalikha Ramadan, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berbaring di tempat tidurnya, yakni bersama istri-istrinya, sampai keluar bulan Ramadan. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau adalah qudwah dan suri tauladan kita semua wahai kaum muslimin. Kemudian ayuhan nasu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui semua, al-ashrul awakhir, 10 hari bulan Ramadan yang terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada umat ini, memberikan keutamaan, memberikan barakah kepada umat ini. Di antara kekhususan yang tadi kita sebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam menambah ketaatannya, menambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir. Ini menunjukkan tentunya keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini menunjukkan keutamaan 10 hari yang sedikit tersebut di bulan Ramadhan. Kemudian di antara kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi 10 hari terakhir di bulan Ramadhan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Lailatul Qadar di malam 10 terakhir tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundzirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an fi lailatin mubarakah, di suatu malam yang barokah." Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan banyak barokah karena kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Likathrati fadlih, likathrati thawabih." Karena kebanyaknya keutamaan di malam tersebut, dan juga dikarenakan banyaknya barokah yang turun di malam tersebut, sehingga di antara kekhususan 10 hari terakhir di bulan Ramadhan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya bulan di 10 hari terakhir ada yang namanya malam Lailatul Qadar, sehingga barang siapa yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang dia melakukan qiyam, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail, tahajud, tilawatul Quran di bulan atau di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah akan ampuni baginya dosanya yang telah lalu. Kemudian juga dalam ayat atau dalam surat Al-Qadr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alf syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar adalah pada bulan Ramadhan, dan malam Lailatul Qadar lebih menyempit lagi adalah di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah engkau malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada padanya malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Dan pada malam tersebut turunlah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ke bumi, war-ruh dan Jibril alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus padahal beliau termasuk dari kalangan para malaikat, dikarenakan kemuliaan beliau dan keutamaan Jibril dibandingkan malaikat-malaikat yang lainnya. Qala salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan juga di malam Lailatul Qadar adalah malam keselamatan bagi kaum mukminin, malam Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, malam yang Allah banyak menyelamatkan hamba-hambanya dari azab api neraka, sehingga tentunya pantas bagi kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan-kebaikan bagi kita di dunia kita dan juga di akhirat kita. Sehingga An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bahwasanya di antara cara untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dengan seorang melakukan ibadah i'tikaf, yang ini merupakan ibadah yang khusus yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Wallahu a'lam bishawab. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمون عباد الله sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya di antara kekhususan 10 hari terakhir di bulan Ramadhan bahwasanya di sana ada suatu ibadah, suatu ketaatan yang dilakukan dan dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari tersebut, yakni ibadatul i'tikaf, yakni ibadah i'tikaf yang dilaksanakan oleh seorang hamba dalam rangka tafarrugh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka tafarrugh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mereka menyebutkan bahwasannya sepantasnya dan seyogianya bagi seorang i'tikaf itu untuk dia menyendiri, untuk dia melakukan tafarrugh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tafarrugh untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terputus dari kesibukan-kesibukan dunia, terputus dari kesenangan-kesenangan dunia dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara makna dan tujuan disyariatkannya ibadah i'tikaf, untuk seorang melatih dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kepada manusia, dia lebih menyibukkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan menyibukkan dirinya dengan manusia. Sehingga para ulama mereka menyebutkan di antara adab seorang yang beriktikaf adalah dia senantiasa menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hendaknya menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang menyibukkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun akan mendapatkan keutamaan, yakni mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau senantiasa beriktikaf di 10 hari bulan Ramadan. Sehingga barang siapa yang dia mampu melakukan ibadah ini, melakukan ibadah yang sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melatih dirinya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesibukan-kesibukan dunianya, maka berbahagialah dan bergembiralah dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan tersebut, yang telah memberikan kesempatan untuk bisa tafarruq taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, wa aqimish shalah.